min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fazan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal haditsi kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa syaral umuri mutasatwa fa inna kulla mutasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolala wa kulla dolalatin finnar. Akhwati fillah wa akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita melanjutkan baca kitab Isba'ul Ja'i bi Adabil Islam. Kita masih berkaitan dengan hadis yang sebelumnya, yaitu hadis larangan untuk memulai salam kepada ahlul kitab, di mana hadis tersebut diriwayatkan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabda'ul yahud walan nasara bisalam. Janganlah kalian memulai salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Wa idza laqitumuhum fi tariqin, apabila kalian bertemu dengan mereka di suatu jalan, fattaruhum ila atyaki, maka desaklah mereka kepada jalan yang sempit, yang paling sempit. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, wa min adabi qala jami'u hafidhahu ta'ala wa ghafarallahu lahu, wa min adabi assalam ala sibyan, di antara adab-adabnya yaitu salam kepada anak kecil. Jadi kalau kita bertemu walaupun dia anak kecil, maka ini adabnya kita menyalami dia. Walaupun dengan hadis sebelumnya bahasanya yang kecil menyalami pada yang besar, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika melewati anak-anak kecil yang sedang bermain, beliau mengucapkan salam terlebih dahulu. Wa an yasa an sayyar, dari seorang rawi bernama Sayyar berkata, kuntu amshi ma'a Sabit al-Bunani, dahulu aku berjalan bersama Sabit al-Bunani. Sabit al-Bunani ini muridnya Anas bin Malik. Aku pernah berjalan bersama Sabit al-Bunani, famarra bi sibyanin fasallama alaihim. Aku berjalan bersama Sabit al-Bunani, maka di saat Sabit al-Bunani melewati sekelompok anak-anak yang sedang bermain, yang berkumpul di situ, fasallama alaihim, maka Sabit al-Bunani menyalami mereka, mengucapkan salam kepada mereka. Wa haddatsa Sabit annahu kana yamshi ma'a Anas, famarra bi sibyanin fasallama alaihim. Jadi apa yang dilakukan Sabit ini, karena Sabit melihat sahabat Anas juga demikian. Ini wa haddatsa Sabit, Sabit menceritakan, Sabit meriwayatkan hadis, menceritakan bahwasannya annau kana yamshi ma'a Anas, dahulu Sabit ketika berjalan bersama Anas bin Malik, ini Anas bin Malik seorang sahabat Isabit al-Bunani, seorang tabi'in. Isabit al-Bunani ini muridnya Anas, sehingga Isabit kemana-mana mengikuti Anas. Di saat berjalan bersama Anas bin Malik, famarra bi sibyanin, Anas bin Malik melewati sekelompok anak-anak. Fasallama alaihim, maka Anas pun menyalami mereka, mengucapkan salam kepada anak-anak tersebut. Wa haddasa Anasun, tadi yang bercerita Sahabat, sekarang Anas. Anas juga menceritakan bahasanya, annahu kana yamshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam famarra bi sibyanin fasallama alaihim. Anas pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famarra bi sibyan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati kelompok anak-anak, fasallama alaihim, maka Rasulullah pun mengucapkan salam kepada anak-anak tersebut. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau, Rasulullah adalah seorang yang mulia di hadapan Allah Ta'ala dan mulia di hadapan manusia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tokoh besar, ibaratnya sebagai raja, tapi beliau tetap memperhatikan walaupun itu anak kecil. Beliau tidak malu dan tidak sungkan untuk mengucapkan salam kepada anak-anak. Berbeda mungkin orang-orang sekarang ini. Orang sekarang ini jaga image, jaga biar wibawanya enggak jatuh, merasa sudah tinggi derajatnya, sudah tinggi jabatannya di masyarakat, enggan mengucapkan salam kepada anak-anak. Nah, ini kita contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kita contoh orang-orang sekarang ini. Kita cari bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan orang-orang sekitarnya. Di mana Rasulullah berkedudukan tinggi seperti itu, tapi beliau tetap memperhatikan walaupun anak-anak. Beliau memberi contoh kepada umatnya agar umatnya tidak segan, tidak apa, dalam rangka menjaga kedudukan, kemudian tidak memperhatikan orang-orang sekitarnya, apakah itu anak kecil atau orang-orang yang tidak memiliki jabatan. Ini keindahan Islam, walaupun anak-anak pun masih diperhatikan. Wa min adabi assalam alal aiqad fi maudhi'in fihi niyamun, di antara adab dalam salam yaitu menyalami orang yang masih terjaga di tempat tersebut ada orang-orang yang tertidur. Jadi misalkan ada sekelompok orang di situ, Pak, ada yang tidur, ada yang masih terjaga, maka tetap mengucapkan salam. Bagaimana cara mengucap salam? Apakah dengan suara lirih atau keras? Yan bagi an yakhfada sautahu, semestinya dia merendahkan suaranya. Jadi tidak kemudian mengeraskan, walaupun di situ banyak orang, tapi ada yang tidur, ada yang terjaga. Fayusmi'u yakdon, dengan suara tersebut bisa memperdengarkan orang yang masih terjaga. Wala yukit na'iman, dan tidak membangunkan orang yang tidur. Jadi tujuannya suaranya dipelankan agar yang tidur tidak terbangun, yang terjaga pun masih mendengar. Ini sungguh luar biasa adab dalam Islam. Sampai-sampai orang tidur pun diperhatikan, tidak diganggu. Nah ini hanya padahal salam, kita tahu salam ini mengandung penuh ada di situ doa, ada pahala, tapi masih memperhatikan orang yang tidur. Beda dengan orang sekarang, malah ada, misalkan kita memiliki tetangga, tetangga tersebut enggak tahu aturan syar'i, tetangga tersebut malah gitaran sampai larut malam, main gitar jreng-jreng-jreng-jreng atau main yang lain, mengganggu tetangga yang tidur, atau main sepeda motor belayar-belayar, enggak memperhatikan orang-orang yang sudah tidur. Ini dalam Islam dianjurkan, diajarkan bagaimana Islam dalam memberi tuntunan kepada pemeluknya. Betapa indah kalau kita benar-benar mengetahui adab-adab Islam. Wa fiha ada adabun nabawiyun rafi'un. Pada perkara ini ada adab nabi yang tinggi, yang mulia. Haitsu yura'a fihi halun na'im. Di mana kondisi orang yang tidur ini masih diperhatikan. Fala yukaddir alaina umau, dan tidak membangunkan tidurnya. Wa fil waqti nafsi la tafutu fadilatus salam. Dalam waktu itu juga tidak terlewatkan keutamaan untuk mengucapkan salam. Jadi di samping memperhatikan orang yang tidur, tidak membangunkannya, dan juga tidak terlewatkan untuk mengucapkan salam. Ini. Jadi bisa tetap mendapatkan faedah salam dan juga tidak mendolimi orang lain, tidak mengganggu orang lain yang sedang tertidur. Li hadis Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu. Karena ada hadis, waalaikumsalam. Hadis Miqdad, sahabat Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Wa fihi, dalam hadis tersebut, hadisnya panjang. Ini di sini disebutkan hanya cuplikan saja. Qala Al-Miqdad, sahabat Miqdad bin Aswad berkata, fakunna nahtalibu. Dahulu kami nahtalibu, memerah susu. Fayashrabu kullu insanin minna nasibau. Maka masing-masing orang di antara kami minum susu, minum bagiannya sendiri-sendiri. Jadi sudah memerah susu, kemudian dibagi, masing-masing sudah minum bagiannya. Wa narfa'u lin nabi sallallahu alaihi wasallam nasibau. Dan kami menyimpan untuk nabi sallallahu alaihi wasallam bagiannya. Nah ini jadi di saat malam tersebut nabi keluar karena ada kepentingan, ada hajat, nabi keluar, sehingga Miqdad masih menyisakan buat nabi. Siapa tahu nabi kembali. Nah, jadi itu kan dalam hadis panjang ya. Karena Miqdad ini nunggu lama, ini nabi kok dibagi kok enggak datang-datang. Nanti kalau ini zaman saat itu nggak ada kulkas ya, nggak ada kulkas, nggak ada freezer. Nah, ini susu kalau dibiarkan jadi basi, maka sama sahabat Mikdad diminum karena sudah tengah malam. Nabi nggak datang, dikira Nabi pulang udah nggak balik lagi. Kala kemudian Mikdad pun setelah menghabiskan susu tersebut, beliau kemudian ini melanjutkan ceritanya, fayaji uminal lail. Ternyata Rasulullah datang di malam itu. Wah, Mikdad kaget. Wah, tadi susu sudah dicatah, ternyata dikira Rasulullah tidak balik, diminum sama Mikdad, ternyata Rasulullah tetap datang. Nah, ini Mikdad kaget, tapi apa, fayusallimu tasliman, maka Rasulullah pun mengucapkan salam, layukidu naiman wa yusmi'u al-yakdon. Nabi SAW menyalami Mikdad dan sahabat-sahabat yang lain yang masih terjaga. Salamnya Rasulullah, layukidu naiman, tidak membangunkan orang yang tidur dan masih memperdengarkan kepada yang masih terjaga. Nah, ini ketika Rasulullah salam, Mikdad kaget. Nah, kemudian Mikdad pun cerita, dikira Rasulullah enggak balik, sehingga susunya dihabiskan. Jadi bisa dibayangkan bagaimana Mikdad kagetnya, jatahnya Rasulullah sudah diminum, nah, terus Rasulullah nanti gimana? Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang teladan, seorang beliau pun tidak marah dengan hal tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian wa min adabi la yabtadi'u alal kitab bisalam. Nah, ini adab dalam hadis tersebut, hadis la tabda'ul yahud wa'alan nasara bisalam. Jadi adabnya yaitu kita tidak memulai salam kepada ahlul kitab. Wa dalil hadal hadis ala di ma'na, dalil hadis ini yang bersama kita, yaitu kita bahas hadis tersebut. Kemudian idada atil hajah tu lis salam ala alil kitab, apabila ada kebutuhan yang menuntut untuk salam kepada alul kitab. Bagaimana misalkan kita mau gak mau mendatangi rumahnya orang Nasrani, misalkan kita ada keperluan membuat surat, ternyata lurahnya Nasrani, ini gimana kita ke rumahnya? Faliyakun bighairi salam, maka hendaklah jangan memakai salam, yaitu hendaknya dengan selain salam. Jadi kita misalkan ke rumah orang Nasrani ada kebutuhan, atau kita ingin menemui orang Nasrani atau Yahudi ketika ada butuh, maka kita jangan ucapkan salam. Lalu apa? Di sini dicontohkan kakaul seperti ucapan kais bahta. Bagaimana pagimu, yaitu gimana kabarmu pagi ini? Wa kaifa amsaita, bagaimana sore ini? Atau yang sering kita dapati apa? Selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Atau dengan kata-kata yang lainnya. Qala Asy-Syaikh Taqiyuddin, berkata Syekh Taqiyuddin, in khatabahu bikalamin ghairi salam mimma yuknisuhu bihi falapak sabidhalik. Seandainya dia mengajak bicara ahlul kitab dengan satu kata yang bukan salam, mimma yuknisuhu kalam tersebut, ucapan tersebut di antara yang bisa menyebabkan rasa senang ada pada orang ahlu kitab tersebut. Fala ba'sa bidzalik, maka tidak mengapa hal tersebut. Jadi dia ahlul kitab, kita tidak boleh mendahului salam. Maka kita mengucapkan ucapan-ucapan yang selain salam. Kalau misalkan orang barat ya good night, good afternoon. Atau orang Indonesia tapi apa mungkin bukan orang Jawa, mungkin pakai salam-salam yang lain. Wa min adabi, dan di antara adab yang lain, an yusallima ala majlis fihi akhlatun minal muslimin wal musyrikin. Di antara adab berikutnya yaitu menyalami satu majlis yang di majlis tersebut ada campur baur antara muslim dan orang-orang musyrik, atau orang-orang muslim ketika bercampur dengan ahlu kitab. Ada ya, namanya kita hidup di Indonesia ini beda dengan di Arab Saudi. Arab Saudi semua di sana muslim. Nah, kalau di sini kita hidup ada yang agamanya Yahudi, ada Nasrani, ada Buddha, Hindu, ada musyrikin. Ini kadang di situ kaum muslimin misalkan masih duduk-duduk dengan temannya yang agamanya non-muslim. Nah, kemudian kita bagaimana? Maka kita tetap mengucapkan salam, tapi kita niatkan untuk kaum muslimin. Jadi kita masih tetap mengucapkan salam, tapi niatnya kita tujukan kepada yang muslim, walaupun di situ ada campur baur antara muslimin dengan orang-orang kafir. Dari Urwah bin Zubair, ini Urwah anaknya Zubair ibnul Awam, seorang tabi'in, beliau berkata, anna Usama bin Zaid, bahwasanya Usama bin Zaid, ini sahabat Usama bin Zaid, anak dari Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini anak angkat Rasulullah SAW, Usama anaknya. Dan Zaid bin Harithah sama anaknya Usama ini termasuk orang, dua orang ini orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Usama bin Zaid radhiyallahu anhu anhuma akhbaru. Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, memberitahu Urwah bin Zubair. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqiba ala himarin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki keledai. Ala qatifatin fadakiyah. Beliau memakai baju fadakiyah. Wa ardafa Usama bin Zaid wara'ahu. Dan beliau memboncengkan, di belakang Rasulullah ada Usama bin Zaid. Ya'udu Sa'ad bin Ubadah fi Banil Haris bin Al-Kharz Khazraj qabla waq'ati Badrin. Ini Rasulullah SAW membawa Usama bin Zaid menaiki keledai mengunjungi Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini sahabat Rasulullah SAW, pemimpin Bani Aus. Pemimpin ini di kalangan Khazraj ya. Jadi beliau seorang pemimpin yang berada di Madinah. Beliau di Bani Haris bin Khazraj sebelum terjadi peperangan Badar. Nah, ini karena sebelum terjadi peperangan Badar, ini kaum muslimin masih nyampur baur sama orang-orang musyrik. Qala Usama bin Zaid berkata, hatta marra bi majlisin fihi Abdullah bin Ubay ibnu Salul. Sampai Rasulullah melewati majlis, satu majlis yang di pada majlis tersebut ada Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang Yahudi. Jadi sebelum perang Badar, ini Abdullah bin Ubay bin Salul ini masih kafir, belum menampakkan Islam. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini orang munafik ya, tapi di saat itu masih Yahudi, belum masuk Islam. Jadi seorang sahabat Sa'ad bin Ubadah duduk-duduk sama orang Yahudi Abdullah bin Ubay bin Salul. Wadalika qabla an yuslima Abdullah bin Ubay, yaitu di saat itu belum berislam Abdullah bin Ubay. Jadi dia masih Yahudi dan belum masuk Islam. Walaupun setelah itu orang ini, orang-orang termasuk orang munafik, termasuk pemimpin dari kaum munafikin. Jadi dia memang dahulu Yahudi, masuk Islam bukan dalam rangka iman kepada Allah dan Rasulnya, tapi Abdullah bin Ubay ini dia beriman tujuannya ingin, dia menampakkan Islam tujuannya ingin merusak Islam dari dalam, karena dia Yahudi. Yahudi di mana dari dulu sampai sekarang begitu. Ketika memiliki kekuatan, dia mengajak perang, ingin merusak kaum muslimin. Tapi di saat dia tidak memiliki kekuatan, dia menampakkan kemunafikannya, pura-pura masuk Islam, merusak Islam dari dalam. Faida fil majlis akhlaq minal muslimin wal musyrikin abadatil ausan wal yahud wal muslimin. Dan sehingga di majlis tersebut ada campur baur antara kaum muslimin, orang-orang musyrik, penyembah berhala, dan orang-orang Yahud, dan orang-orang muslim di situ. Wa fil majlis Abdullah bin Rawaha, di majlis tersebut juga ada sahabat Abdullah bin Rawaha. Jadi campur aduk di situ, masih duduk-duduk berbincang-bincang. Falamma ghasyiyatil majlis aja jatuh dabbah, maka di saat Rasulullah SAW membawa himarnya melewati majlis tersebut, aja jatuh dabbah tersebut, yaitu hewan tunggangan Rasulullah, melangkahkan kaki melewati kumpulan tersebut. Khamara Abdullah bin Ubay anfau biridaihi, maka Abdullah bin Ubay menutup hidungnya dengan ridaknya, dengan selendangnya. Sumakala, maka Abdullah bin Ubay bin Salul ini berkata, la tughabbiru alaina, kalian jangan memberi debu kepada kami. Ini namanya hewan di saat itu, di zaman Rasulullah belum ada aspal, jalannya masih pasir, sehingga ketika berjalan debunya ada yang berterbangan. Nah, ini Abdullah bin Ubay marah sambil menutupi hidungnya, dia mengatakan, la tughabbiru alaina, jangan beri debu kami. Fasallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada mereka. Ini karena di dalam kumpulan tersebut ada kaum muslimin, Rasulullah mengucapkan salam kepada mereka. summa waqafa fa nazala fada'ahum ilallah wa qara'a alaihimul Qur'an. Kemudian Rasulullah pun turun, berhenti di situ, kemudian turun dan Rasulullah mengajak mereka, mengajak orang-orang kafir untuk masuk Islam, dan Rasulullah membacakan Al-Qur'an kepada mereka. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Jadi walaupun ada kumpulan di situ campur baur, maka kita tetap mengucapkan salam, tapi kita niatkan untuk orang Muslim. Kemudian wa min adabi alla yusallim bil isyarah ila li udrin. Di antara adabnya yaitu alla yusallima, tidak menyalami bil isyarah, hanya dengan isyarat, illa li udrin, kecuali karena udur. Jadi kalau zaman kita mungkin pakai motor atau pakai mobil kemudian ngebel ya tin, nah ini enggak boleh. Hanya sekedar mencet tombol klakson tin ini tidak boleh. Harus ada dengan apa, ucapan salam. Nih, An Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari hadis Jabir semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallimu taslimal yahud. Janganlah kalian salam dengan salamnya orang Yahudi. Bagaimana salamnya Yahudi? Fa inna taslimahum birruusi wal aqufi wal isyarati. Salamnya orang Yahudi yaitu dengan kepala. Jadi hanya sekedar ngasih isyarat manggut-manggut. Nah, kalau orang Jawa kadang ngasih seperti itu ya. Ngasih monggo sambil kepalanya dinundukkan. Wal aqufi, dengan tepuk tangan. Wal isyarati, dengan isyarat. Ini kita sama Rasulullah SAW dilarang salam seperti salamnya orang Yahudi, hanya sekedar isyarat atau dengan anggukan kepala. Rawahu An-Nasa'i wal Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan Imam Nasa'i wal Baihaqi. Amma idza jama'a bainal lafdhi salam wal isyarah fala ba'sa. Adapun apabila menggabungkan antara lafaz salam dan isyarat, maka ini tidak mengapa. Jadi misalkan kita bertemu dengan saudara kita karena jauh, maka kita tetap mengucapkan salam. Assalamualaikum sambil ngebeltin. Atau karena jauh, misalkan kita enggak bawa motor, sambil melambaikan tangan tapi tetap salam. Assalamualaikum. Tidak mengapa. Yang tidak dibolehkan hanya dengan isyarat tanpa ada salam. Li hadis Asma binti Yazid. Karena ada hadis Asma binti Yazid, anna qalat, bahasanya Asma binti Yazid berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fil masjid yauman. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati suatu hari, melewati masjid. Wa ausbatun minan nisa qu'udun, dan ada sekelompok wanita yang duduk-duduk di situ. Fa'al wa biyadi ilahinna bisalam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyalami dan mengisyaratkan tangannya kepada mereka. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Jadi beliau selain salam juga mengisyaratkan tangannya. Qala An-Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahu wa ta'ala, fa'ada mahmul ala annahu sallallahu alaihi wasallam jama'a bainal lafdi wal isyarah. Imam Nawawi mengatakan hadis ini di bawah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan antara lafaz dan isyarat. Di saat selain beliau salam, beliau juga memberi syarat. Kemudian wa min adabi assalam inda dukhulil bait. Di antara adabnya adab salam, yaitu salam ketika memasuki rumah. Dari Abu Umamah, sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satun kulluhum dominun Allah. Ada tiga orang yang seluruhnya dijamin oleh Allah Ta'ala. Ada tiga orang ini berada pada jaminan Allah Ta'ala. In asya kufiya, jika dia hidup maka dia dicukupi oleh Allah Ta'ala. Wa in mata dakhalal jannah, jika dia meninggal maka dia masuk jannah. Masya Allah, meninggal masuk jannah, ketika hidup Allah cukupi. Siapa mereka? Man dakhala baitahu bisalamin fawa dominun Allah azza wa jalla. Barang siapa yang dia masuk rumah dengan mengucapkan salam, maka dia berada pada jaminan Allah azza wa jalla. Ini orang yang pertama, dia masuk rumah dengan mengucapkan salam. Yang kedua, wa man kharaja ilal masjid fawa dominun Allah. Orang kedua yaitu orang yang keluar menuju masjid, orang yang keluar dalam rangka sholat ke masjid, fawa dominun Allah, maka dia berada pada jaminan Allah Ta'ala. Misalkan dia pergi ke masjid, qadarullah serempet mobil meninggal, ini ada dalam jaminan Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa man kharaja fi sabilillah fawa dominun Allah. Barang siapa orang yang keluar dalam rangka di jalan Allah, maka dia juga dominun Allah, dalam jaminan Allah Ta'ala. Dia pergi taklim naik motor, qadarullah ditabrak oleh truk dari belakang. Ini enggak berharap demikian ya, tapi ini kalau dia meninggal di saat itu maka dia dalam jaminan Allah Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adab Al-Mufrad, wasahahu Al-Albani rahimahu ta'ala. Kemudian dan Imam Al-Albani mensahihkannya. Kemudian fa'inkan al-baitu khalian, lalu bagaimana kalau rumah tersebut kosong? Kalau tadi kan rumah ada penghuninya, kita mengucapkan salam. Ya, tapi sebelumnya ada apa? Enggak ada di kitab ini, tapi dalam rangka tambah faedah ya. Jadi misalkan kita bertamu ke orang lain, nah, kita kalau mengucapkan salam, ternyata sudah mengucapkan salam tiga kali, ternyata orang tersebut, orang yang memiliki rumah, tidak berkenan kita untuk bertamu, untuk datang ke situ, maka kita pun tidak kemudian tetap di situ, tapi kita pergi. Dalam Al-Quran pun disebutkan wa idaki lala murji'u farji'u wa azkalakum. Jika dikatakan kepada kalian pulanglah, jika dikatakan kepada kalian pulanglah, maka pulang. Wa azkalakum, hal tersebut lebih suci bagi kalian. Ini kalau kita bertamu, orang yang memiliki rumah tidak berkenan, maka ini hak orang yang memiliki rumah. Jadi kita jangan memaksakan. Wah, ini mungkin tak salami enggak dengar, sudah 3 kali masih terus di situ diketuk terus atau dipencet belnya, biar yang di dalam rumah biar dengar. Kita tidak boleh memaksakan seperti ini. Orang yang memiliki rumah berhak, apakah dia bersedia menerima tamu atau tidak. Jadi kita yang sebagai tamu jangan kemudian gerundel, sudah disalami masa enggak dengar, sudah jauh-jauh datang kok enggak mau dibukakan. Kita sebagai tamu, kita ya terima. Orang yang memiliki rumah lebih berhak. Mungkin memang dia tidak berkenan di saat itu, mungkin waktu masih sakit atau masih sibuk mengurusi pekerjaan yang tidak bisa ditinggal. Sehingga kalau kita disuruh pulang, maka kita pulang. Huwa azka lakum, hal itu lebih suci bagi kalian. Kalau kita tetap nekat di situ, lama menunggu sampai berjam-jam, nah ini bisa dikhawatirkan orang yang lewat nanti curiga, itu orang itu kok mondar-mandir ke sana kemari mau nyuri apa, bahaya. Atau nanti setan memberi was-was kita, memberi was-was yang jelek, menyuruh kepada kejelekan untuk ngintip atau apa. Oh, ini yang punya rumah kok enggak keluar-keluar, tadi ngapain diintip lah, enggak boleh. Sekarang kita kembali kepada kitab. Fa in kanat al-baitu khalian, jika rumah tersebut kosong, bagaimana? Faqad istahabba ba'du ahli ilmi minas sahabati wa ghairihim an yusallima ar-rajul ala nafsihi. Jika rumah tersebut kosong, maka sebagian ulama dari kalangan sahabah dan selain mereka, hendaklah orang tersebut menyalami kepada dirinya sendiri. Jadi enggak assalamualaikum. Nih, wa nadalik dakhil fi umumil amr bi ifsha'is salam. Hal tersebut masuk dalam keumuman perintah menyebarkan salam. Ini dalam Al-Qur'an Allah sebutkan, Allah berfirman, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Jika kalian ingin memasuki rumah yang tidak ada penghuninya, rumah kosong, fasallimu ala anfusikum, maka ucapkan salam kepada diri kalian, tahiyatan min indillah, dalam rangka tahiyah, mengucapkan salam dari sisi Allah, mubarakah dan thayyibah, yang diberkahi dan baik. Terus bagaimana lafadznya, lafadz salamnya? Dari Nafi, ini seorang tabi'in, meriwayatkan anna Abdullah bin Umar, anaknya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, berkata, idza dakhalal baita ghairal maskun falyakul assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Ini lafadznya. Apabila ada seseorang masuk suatu rumah yang tidak ditinggali, yang tidak ditempati, rumah tersebut kosong, enggak ada penghuninya. Faliyakul, maka ucapkanlah assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan atas kami dan keselamatan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Ini akhrajahu al-Bukhari. Ucapan Abdullah bin Umar ini ada dalam Sahih Bukhari, dalam Bukhari diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi adabil mufrad, dalam adab al-mufrad. Wa hasanu al-Albani rahimahu ta'ala, dan Imam Al-Albani menghasankannya. Jadi walaupun rumah tersebut kosong, maka kita tetap dianjurkan untuk salam. Kemudian wa min adabi raddus salam ala man hamala ilaihi salam wal mahmul ilaihi. Di antara adab dalam salam yaitu menjawab salam kepada orang yang membawakan salam padanya dan yang dibawakan untuknya. Ini maksudnya gimana? Biasanya kita sering ya, oh antum dapat salam dari fulan, oh, atau antum dari dapat salam dari alan. Nah, ini hadisnya demikian. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyah, hada Jibril alaihi salam. Wahai Aisyah, ini malaikat Jibril alaihi salam. Ini Aisyah tidak melihat Jibril, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melihatnya. Aisyah, ini Jibril alaihi salam. Wa wa yaqra'u alaihi salam. Dia mengucapkan salam kepadamu. Fakultu, maka Aisyah mengatakan alaika wa alaihi salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ini ucapan Aisyah, alaika wa alaihi salam. Ini Aisyah, karena yang membawa, yang menyampaikan tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah, maka Aisyah mengucapkan salam kepada Rasulullah, dan Jibril ini yang menitipkan salam, maka Aisyah pun juga mengucap salam untuk Jibril. Alaika wa alaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Taro mala naro ya Rasulullah. Ini Aisyah kemudian mengatakan berikutnya, engkau melihat apa-apa yang tidak kami lihat wahai Rasulullah. Rawahu Ahmad bisanadin qawi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang kuat. Kemudian ada berikutnya, wa min adabi alla yusallima alal mutakhalli. Dan di antara adab salam yaitu tidak mengucapkan salam kepada orang yang masih apa? BAB atau BAK. Yaitu ada orang masih masuk kamar mandi atau di tempat apa yang jauh. Kalau di zaman, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi apa contoh kepada kita, kalau misalkan, kalau sekarang mungkin ada banyak kamar mandi ya, kamar mandi umum, atau di masjid diberi kamar mandi. Kalau zaman dahulu jarang kamar mandi, sehingga orang mau BAB atau BAK menjauh dari kerumunan orang, mencari tempat sepi, sehingga ini disebutkan alal mutakhalli, orang yang menyepi, menyendiri. Itu maksudnya ingin BAB atau BAK. Jadi ini mungkin zaman sekarang mungkin sudah banyak WC atau kloset umum. Kalau zaman dulu tidak ada, sehingga ini harus menjauh dari keramaian orang. Nah, ini orang yang sedang BAB atau BAK ini tidak boleh kita mengucapkan salam pada dia. Ibnu Umar radhiyallahu anhu bercerita anna rajulan marra Rasulullah marra an ada seseorang marra melewati wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabul dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih kencing. Nah ini jadi tadi sudah diberitahu bahwasanya zaman Rasulullah jarang ada WC umum. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing tapi menjauh dari kerumunan orang. Dari kejauhan masih kelihatan Rasulullah tapi melakukan apa enggak kelihatan. Nah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih kencing kemudian ada orang menyelami. Fasalama orang tersebut salam kepada Rasulullah. Falam yarudda alaihi. Rasulullah pun tidak menjawab salamnya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang terakhir wa min adabi an yuqaddima tahiyatal masjid qabla tahiyati ahlihi. Di antara adab dalam salam yaitu mendahulukan tahiyatul masjid sebelum mengucapkan salam kepada penduduknya, yaitu sebelum mengucapkan salam orang yang ada di dalam masjid. Kenapa? Wadhalika li'anna tahiyatul masjid hakun lillahi ta'ala. Karena tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid ini hak untuk Allah Ta'ala. Wassalamu alal khalqi haqqun lahum. Dan sedangkan salam kepada makhluk yang lain ini hak makhluk. Wa haqqullah misli hada ahakku bitakdim. Hak Allah pada permasalahan seperti ini lebih dahulu, lebih berhak untuk didahulukan, lebih berhak untuk dikedepankan. Jadi tahiyatul masjid dulu baru menyalami orang-orang yang ada di masjid. Dari sahabat An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhalal masjid. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid. Fadakhala rajulun fasalla. Ini. Jadi Rasulullah SAW sudah ada di masjid tersebut. Kemudian ada orang masuk setelah itu. Pada kala rajul ada orang masuk setelah Rasulullah SAW. Fasalla, maka orang tersebut sholat dulu. Fasallama ala Nabi SAW. Setelah sholatnya selesai, maka orang tersebut mendatangi Rasul dan menyalami Rasulullah SAW. Faradda. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salam orang tersebut. Hadis ini muttafaqun alaih. Wallah taala a'lam bishawab. Mungkin sampai ini yang bisa kita bahas. Kita cukupkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.